Mitra Bisnis, ada usulan dari sejumlah pihak agar kepala daerah nantinya tidak lagi dipilih oleh rakyat secara langsung, melainkan dikembalikan lagi menjadi peran DPRD. Pilkada secara langsung oleh rakyat dinilai menghabiskan biaya besar dan membuat politik uang kian marak. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan pengamat politik AS Hikam. Pak Hikam, bagaimana komentarnya soal ini? Bukan soal langsung atau tidak langsung ya. Tapi bagaimana penyelenggaraan pemilu kada itu dikelola dengan baik sehingga bisa meminimalisasi kemungkinan money politik dan lain sebagainya. Cuma kalau dibandingkan dengan pemilu pilpres ya, saya kira kan sama saja. Soal biaya, soal money politik, karena mengelola yang dirubah itu prinsipnya atau masalahnya. Begini. Nah menurut saya, pemilihan langsung ini sebenarnya tidak ada masalah. Salah. Yang salah itu adalah ketika para penyelenggara dan partai politik dan elit-elit daerah itu kongkalikong sehingga menciptakan pemilikannya yang mahal, yang penuh money politik, yang menciptakan perpecahan. Persoalannya itu bukan pada langsung atau tidak langsung. Langsung juga bisa membuat uang, tidak langsung juga bisa, cuma alamatnya aja yang berbeda. Tapi menurut Pak Hikam, adakah sisi positif yang bisa dirasakan dari pilkada langsung oleh masyarakat sekarang ini? Ya, saya kira jelas ada ya. Paling tidak masyarakat atau rakyat di daerah itu bisa langsung memilih siapa yang akan disukai atau yang akan dianggap sebagai yang cocok. Tidak lagi melalui wakil-wakilnya di DPRD. Sebab kalau soal money politik, itu kan cuma soal pindah aja, Mas. Money-nya mula-mula kemana rakyat, kemudian sekarang nanti akan dipindah kemana anggota DPRD. Kan begitu aja. Kalau soal jumlah besarannya, ini relatif daerah yang tidak kaya ya kecil-kecil saja, kan begitu. Mereka yang asli atau yang menolak pilkada langsung ini sebenarnya tidak terlalu prinsipil. Tapi ya saya juga tidak bisa mengatakan bahwa pilkada yang tidak langsung itu kemudian salah total juga tidak bisa. Karena bagaimanapun juga pemilihan yang dulu juga dianggap demokratis. Saya itu menginginkan para elit itu kalau berpikir ya prinsip lah. Jangan karena ingin ini kemudian apa-apa diubah. Nanti akan menyesal juga, karena rakyatnya juga masih yang itu-itu juga, pemimpinnya juga yang itu-itu juga. Saya kira bagaimana membuat aturan main dan pelaksanaan aturan main yang betul-betul tepat, sehingga bisa meminimalisir money politik, kecurangan, kong-kali-kong, dan lain sebagainya. Nah, misalnya pemilu kalian di DKI itu kan juga langsung, loh. Tapi kan juga tidak membuang uang terlalu banyak. Karena memang mereka sudah sadar terhadap pemilihan itu. Nah, di desa juga begitu. Di desa itu walaupun katanya, wah, demokratis, dan lain sebagainya, ternyata setiap ada pemilihan kepala desa itu, duit yang dibuang-buang itu luar biasa. Karena nggak masuk akal. Kita juga jangan terlalu mengidih. Biarkan masyarakat. Masyarakat itu bersih, kemudian dikontrol. Tidak juga. Partai politik begini itu juga ada hubungannya dengan memang situasi dan kondisi masyarakat materialis juga. Jadi kalau kita bicara money politik, yang memang yang paling masalah adalah oknum-oknum money politik. Tapi masyarakatnya sendiri juga harus diingatkan dan kemudian juga diawasi. Bahwa mereka juga menjadi pelaku dari money politik itu. Jadi sama-sama aja. Cuma tingkatnya, kadarnya barangkali, kalau ya bertanggung-tanggung itu adalah pemerintah, kemudian money politik, dan kemudian elit itu. Tapi masyarakat juga ikut. Lantas bagaimana juga Pak Hikam melihat dorongan masyarakat lainnya yang juga menginginkan pilihan alternatif dari calon-calon independen dalam pilkada? Saya kira calon independen itu juga harus diperkuat begitu. Ya kalau perlu bagaimana lah supaya sehingga kemudian partai politik tidak memonopoli begitu. Memang ya nomor satu yang harus menjadi target perubahan itu partai politik. Yang suka saya bilang bahwa reformasi itu harus ada yang pilih dua. Nah yang pilih dua itu adalah reformasi. Di partai politik, sebab terus terang sampai hari ini yang namanya parpol di Indonesia ini, ya itu masih seperti zaman Orde Baru, belum ada perubahan signifikan. Oleh sebab itu, ketika mereka mengikut calon-calon pemimpin daerah, juga sama saja. Yang dipilih adalah yang punya uang, bukan yang berkualitas. Biasanya, walaupun yang berkualitas itu banyak, tapi yang akan dicari yang duitnya banyak. Jadi, yang salah sebetulnya partai politik. Bukankah dalam pemilihan seperti ini memang sangat membutuhkan biaya, termasuk untuk kampanye dan logistik? Jadi tidak heran jika partai politik juga mempertimbangkan calon-calon yang memang memiliki kemampuan finansial mapan, Pak Hikam. Iya, tapi kan kalau itu jadikan alasan, kan akhirnya kemudian partai politik mau mencari alasan lagi untuk bagaimana supaya dia mempunyai duit banyak, akhirnya menjustifikasi korupsi, dan lain sebagainya. Jadi yang memang... ini pekerjaan besar ya, bukan soal kecil ini. Tapi prinsipnya, memang yang harus dibongkar habis ini adalah partai politik. Gak ada lain. Kalau ideologi, saya kira semuanya punya. Dan kalau Anda baca, masih bagus lah. Persoalannya kan realisasinya dalam pelaksanaan ini kan macam-macam. Sampai partai politik yang menggunakan landasan agama pun, juga ada dalam barisan yang kena kasus-kasus, kan begitu. Atau yang mengatakan dalam slogannya, tandakan tidak pada korupsi. Ya, giliran satu demi satu diurus sampai ke. Ini bukan soal omongan, man. Bukan soal ideologi, tapi bagaimana melaksanakannya di dalam realita. Demikian pengamat politik AS Hikam, saya Gery Sadewa.